Matius tipu pitu. Bui nupasi hukum kam, bui hukum kam teka manua. Hukuman si kamui poi yu hukum make teka manua kakam, samba kirekat si kiri akenen muileu iki kiri ake teka manua kakam. Angoi sinoile kamatat sarainam nu ico, tapoi arigi kamatam geti ta iagai tubum. Kipate yo oinu kua kasarainam, kuala boi ki sinoile kamatam. Ainangan arigi kamatam, ale si patataju arigi kamatam boiki belake. Iape toila nuala sinoile kamatat sarainam. Bui nukau kam si punenan kajojo, nyale wet bui nuribayake kam inumui kamatat sakoilo, bui ipaperaki nia, lepak bailake nangan tubu nia isak bakkam. Tidau kam tuake kakam, gaba kam nusesese kam. Lulu kam tubuh buka ake kakam matat baliu. Aipoi senen sipasi titidou, masih sisilo, samba sipasi gagaba, masih sesese, samba sipasi lululu, tubuh buka ake kasia matat baliu. Ele aipak kakam sirimanua, keitidou kan togania, buku le ikakau. Ele itidou iba, ulau le ikakau. Oto beringan kam Sri Manua sikatai nuakai kam masikau panguruat cimaeru kata togamui. Sarapei ukimui ka sorga. Ika kau cimaeru kasia sipasti tidou katubunia. Oto sangamberi kidiet mui ragalai Sri Manua katubumui ia leuette nugagalai kam katubuda. Ia po ine bagat surukat samba suradda tainabi. Guru kikam gugurukat cimarobdop. Aipo gugurukat cimalio, samba enungan sabeu sie e kapulang ngokat le, maigi sia senungin ia. Marobdop le poi gugurukat samba maokip enungan sie e kapuriman wayat, samba tak maigi sia senungin ia. Suk-suk kam tenabi si patataju, sio oi masih taget kam sipu biri-biri tubuna, oto arimau si masabak le sia. Kabuat sigalai rale nua agai kam sia, ra apek leu pak siri manua buat anggur karui elek buat sileu kalak gigi. Kiseda leu te senel loina si maeru, ibu ake si maeru. Loina si katai, ibu ake si katai. Loina si maeru, ta ibu buake bua si katai. Elek loina si katai, ta ibu buake bua si maeru. Senel loina si ta ibu ake bua si maeru, tutatadde le gig ka api. Oto kabuat sigalai rale nua agai kamsia. Ta sangamberi si kuwa kamataku, Tuhan, Tuhan, tugu guru kaprimata surga. Sarat cipasi gagalayake siobat bagat kukuiku ka surga le. Kagogoi sialu maigi tesia sipasi kukuwa kamataku, Tuhan, Tuhan, ta amungan tomannan kai kaonim, samba aku siake kai sanitu kaonim, samba aku galai kai maigi pukrengan kaonim. Alegi kulek nia, beri agai ku kam, katutui kam kamatakku kam sigalai sikatai. Oto senen sipasia arep tibuet ku nene, samba sigalai ake nia, kupakere ake lek nia, kelek siri manua siagai patuat, sirio ake lalep nia ka udut pula. Bele urat, bara eba, oirusa masih boroi lalep nenda, tak mabubukat, ka udut pula koi aitu rio ake. Tapoi si pasi arep tibet ku nene, samba stegalai ake nia, tu pakere ake lek nia ka siri manua stegagai patuat, sirio ake lalep nia ka udut nai. Bele urat, baraeba, oiru sama si boroi lalep nenda, mabuk katnangan, bulat abeu dolo nia. Kele ailepa ai tiboake tiboyet nene Yesus, kisaya kerangan ngantoman nia siri manua simigi. Aipoi kele si barage kele ipangan toman sia, tak kele siagai suradda.